Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار adanallahu iyyakum minan nar. Baik, kita lanjutkan ya. Pelajaran kita masih berkaitan tentang an-naqid ats-tsamin, pembatal Islam yang ke-8, yakni mudhaharah al-musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu dan juga menolong mereka, yaitu orang musyrik ataupun orang kafir, untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini termasuk bentuk mualah ya. Karena mualah itu kemarin kita sebutkan di antaranya mahabbah, ada rasa kecintaan fil qulub, sekalipun dia tidak memberikan bantuan atau pertolongan. Kemudian mudhaharah al musyrikin au kufar alal muslimin, itu membantu ataupun menolong orang-orang musyrik ataupun orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian juga wa madah alaihim, yaitu memuji mereka. Baik. Sekarang kita baca tentang syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Mudhaharah, qala Syekh حفظه تعالى ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. Jadi membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin itu ada berbagai macam atau bentuk. Al-qismul awwal, jenis yang pertama, mudhaharatuhum wa mu'awanatuhum 'alal muslimina ma'a mahabbah ma'a mahabbati ma'hum 'alaihi min al-kufri wasyirki wadh-dhalal. Ya, jenis yang pertama ya, di antara bentuk mudhaharah al-kuffar ya, memberikan bantuan ataupun pertolongan, yaitu membantu ataupun menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin, disertai dengan ada rasa mahabbah, kecintaan terhadap apa yang ada pada mereka, apakah itu dari kekufurannya, kesyirikannya ataupun kesesatannya. Jadi orang tersebut ridho ataupun cinta terhadap bentuk kufur, syirik dan ad-dhalal. Fahada al-qismu la syakka annu kufrun akbar mukhrijun minal millah. Tentunya jenis yang pertama ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia terjatuh kepada kekufuran yang besar ya, artinya keluar dari agama Islam. Naam. Fadhaharuhum wadhaharuhum wa'anahum wasa'adahum 'alal muslimin ma'a mahabbati dinihim wa ma hum 'alaihi ya wa ridha 'anhum. Barang siapa yang membantu dan menolong mereka, ya, bahu-bahu untuk menyerang atau memerangi kaum muslimin yang disertai dengan kecintaan terhadap agama mereka ataupun yang ada pada mereka, ya, dari tabiat ataupun juga keyakinan mereka. Waridho ayn anhum anhum, dan juga ridho terhadap mereka. Wahum mukhtar, dan dia rela, artinya secara sukarela, ya, membantunya itu sukarela. Ghairu mukrah, tidak dalam bentuk paksaan. Fa innahu yakunu kufran akbar. Hal ini, ya, tentunya dia terjatuh kepada apa? Kufur yang besar. Mukhrijan, mukhrijan minal millah. Mengeluarkan dia dari agama Islam. Ala zahir qauli ta'ala fa innahu minhum, sebagaimana yang telah dibacakan ataupun dituliskan oleh Syekh sebelumnya, itu dalil ayat wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa yang dia itu berloyalitas, itu dalam bentuk mudhaharah dan juga muawanah alal muslimin, maka fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka, ya, termasuk orang-orang kafir. Itu yang pertama, ya, jelas ini. Dia menolong disertai ada rasa kecintaan, apalagi mengakui bahwasanya kekufuran, kesyirikan dan kesesatan itu benar, dibenarkan olehnya, dan dia malah membantunya untuk menyerang kaum muslimin. Hal ini menjadikan dia terjatuh kepada kufrun akbar, mukhrij minal millah, keluar dari agama Islam. Al-qismu tsani, kemudian bentuk yang kedua atau jenis yang kedua, ayyu awinahum 'alal muslimin la mukhtaran, ya, dia membantu, ya, ataupun juga menolong orang-orang musyrik ataupun orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslim, tapi la mukhtaran, pada dasarnya dia tidak rela, tidak mau. Wala yuhibbuhum, dan dia juga tidak ada rasa kecintaan terhadap mereka. Bal yakrahunahu ala dzalik, bahkan dia itu mungkin dikarenakan dia dipaksa, ya, ya, padahal dia tidak menginginkannya. Ala dzalik bisa biqamatin bainahum, ya, disebabkan apa? Dikarenakan dia tinggalnya bersama mereka, ya, hati-hati ketika orang tinggal bersama orang kafir, maka ketika ada kegiatan bentuk-bentuk dari kekufuran ataupun ingin menyerang kaum muslimin, tentunya dia dipaksa untuk keluar membantu menyerang kaum muslimin. Hal ini terjadi, ya. Jadi bal yakrahuna ala dzalik bisabi qamatin bainhum, dia dipaksa untuk apa? Untuk membantu menyerang kaum muslimin disebabkan mereka tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir atau orang musyrik. Fahada alaihi wa'idun, tentunya hal ini mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhsha alaihi minal kufri al-mukhrij minal millah, tentunya sama, ya, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kufuran yang bisa mengeluarkan dia dari keislamannya. Wa dhalika anna al-musyrikin lam akrahu jama'a minal muslimin yawm badar 'ala al-khuruj ma'ahum liqitalil muslimin, sebagaimana hal ini terjadi, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, yang di Mekah ketika itu mereka memaksa kaum muslimin yang berada di Mekah untuk keluar, ya, membantu mereka menyerang ataupun memerangi kaum muslimin, ya, pada perang Badar. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ankara alaihim, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mengingkari alaihim, ya, perbuatan mereka sebelumnya juga sudah diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu annahum taraku al-hijrah, disebabkan mereka tidak mau hijrah bersama Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mereka malah tetap berdiam, ya, wa baqaw ma'al musyrikin, ya, tinggal bersama orang-orang musyrik, ya, ketika itu di Mekah. Wa aradu anfusum, ila ma waqafihi min ikrahim alal khuruj. Ya, tentunya mereka menceburkan dirinya ya, kepada kedzaliman ya. Akhirnya mereka apa? Terjatuhlah di situ. Dipaksa untuk keluar ya, bersama orang musyrikin menyerang ataupun memerangi kaum muslimin pada Yaum Badar, pada perang Badar. Ma'annahum ya, padahal mereka itu ya, orang yang muslim ditinggal di Mekah itu pada dasarnya yubghiduna dinal kuffar, membenci agama orang kafir itu. Tapi karena disebabkan mereka tinggal di sana dan jumlahnya juga minoritas sedikit, mau tidak mau mereka harus membantu, dipaksa, kalau tidak dibunuh, diteror dan sebagainya. Ya. Naam. Wa yuhibbuna dinal muslimin. Dia membenci apa? Yughinun dil kufar, agamanya orang kafir, dan dia tetap mencintai agama kaum muslimin ya. Walakin baqaw fi Makkah. Akan tapi disebabkan mereka tinggal di Mekah. Kenapa? Syuhan bi amwalihim ya, wa baladihim wa auladihim, karena mereka masih sayang ya, masih menginginkan atau masih mencintai ya, terhadap harta-harta mereka ya, ataupun rumah-rumah mereka dan juga tempat tinggal mereka dan anak-anak mereka, lebih senang tinggal di sana padahal di situ sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan apa syarat Islam karena minoritas ya, bisa jadi nanti ditindas atau malah dipaksa untuk membantu mereka menyerang kaum muslimin. Nah, hal ini terjadi. La an ma'abbatil lil kufar, la an mahabbatin lil kufar. Bukan karena mereka itu mencintai orang kafir, au mahabbah lidin, atau mencintai agama mereka. Tidak. Tapi mereka dipaksa untuk keluar ya, memerangi kaum muslimin. Fa anzalallahu ta'ala innal ladina tafahumul malaikah zalimi anfusihim. Sungguhnya ketika malaikat itu mewafatkan ya, mereka ya, kenapa mereka itu berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri? Qalu fima kuntum. Lalu malaikat bertanya, kenapa kalian ini? Ya'ni ma ay fariqi kuntum. Artinya kalian itu bersama siapa? Ha, kelompok yang mana? Hada istingkar. Tentunya ini adalah bentuk istingkar. Qalu fi ma kuntum adalah bentuk istingkar, bentuk pengingkaran. Yani limadha kuntum ma'al musyrikin wa antum muslimun. Kenapa kalian itu masih tinggal bersama orang-orang musyrik, tidak mau berhijrah bersama kaum muslimin? Wa antum muslimun, dan kalian adalah orang muslim. Kenapa kalian masih betah tinggal bersama orang kafir? Ya, tidak bisa ditegakkan sholat jamaah, tidak bisa ditegakkan apa syiar-syiar Islam yang lain. Ya, ya dan billah. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Lalu mereka menjawab, kami itu lemah ya, termasuk orang yang tidak punya upaya, daya upaya di negeri ini. Ma lana hilah. Hum ajbaruna wa akrahuna ala dhalik. Ya, tidak memiliki kemampuan, upaya. Ya, alasan mereka seperti itu. Akhirnya mereka apa? Dipaksa. Kami dipaksa untuk ya, memerangi kaum muslimin. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas, bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak mau pergi keluar untuk berhijrah bersama kaum muslimin? Tinggalkan harta-harta ataupun rumah-rumah kalian ya, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan seperti ini tinggal di negeri kufar, pada dasarnya mereka juga ingin memerangi kaum muslimin, bisa jadi ditindas di sana, bahkan juga dipaksa untuk membantu memerangi kaum muslimin. Limada tasbiruna 'alal baqamal kufar wa antum muslimun? Kenapa kalian itu masih bersabar tinggal bersama orang kafir wa antum muslimun, dan kalian adalah orang Islam? Wa'aradtum anfusakum lamma waqa'tum fi hadzal masyad al-makhib. Artinya kalian itu sudah terjatuh kepada kedzaliman. Maka tidak heran ya, kalian akan dipaksa untuk keluar ya, memerangi kaum muslimin. Wa qad bihadzal mashad makhi fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at nasira. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ancaman kepada mereka. Tempatnya fa ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam wa sa'at nasira, dan ini adalah tempat yang paling jelek. Hada wa'idun syadidun lahum, dan ini termasuk ancaman yang keras terhadap mereka yang tidak mau berhijrah, kemudian di sana malah disuruh atau dipaksa memerangi kaum muslimin. Illal mustad'afina minar rijal wal nisa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, kecuali memang benar-benar tidak mampu. Ya, apakah orang yang sudah tua sekali ataupun masih anak-anak ataupun juga dia cacat, ya, atau tidak mampu untuk keluar berhijrah bersama kaum muslimin, ya. Maka illal muslimina rijal nisa wal wildan, ya, dari kalangan laki-laki atau perempuan yang itu lemah, yang tidak mampu, ataupun anak-anak, laisatuna hilah, yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, wala yahtaduna sabila, ya, atau tidak bisa memiliki cara untuk keluar dari lingkaran kaum musyrikin, dan tidak mampu. Fa ulaika asallahu yafu anhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Fa haula ma'dzurun fi baqa'im, kalau hal seperti ini maka tentunya mereka dimaafkan, mendapatkan udzur, tinggal bersama orang kafir atau musyrik, tapi pada dasarnya diharuskan untuk hijrah semampunya. Li'annam la yastatuna al-hijrah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk al-hijrah, berpindah. Wallahu jalla wa ala yaqul la yukallifullah nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani, ya, seorang disebabkan ketidakmampuannya kecuali dengan wus'aha. Naam. Ini yang kedua, ya. Artinya bentuk mudhaharah. Yang pertama, dia membantu, bersamaan dia juga ada rasa cinta kepada orang kafir, apakah terhadap agamanya ataupun kepada orang kafir itu sendiri. Yang kedua, yaitu bentuknya dia membantu kaum musyrikin atau orang kafir, tapi pada dasar dia tidak ada rasa mukhtar, tidak ada kerelaan terhadap dirinya, bahkan dia membenci agama orang kafir, tapi disebabkan dia tinggal di sana akhirnya dipaksa untuk keluar, ya, membantu mereka dalam merangi kaum muslimin. Hal ini juga yuhsya alaihi bil wa'id, artinya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yatafaulaika ma'ahum jahannam wa sa'at masira. Ya, na'am. Natafidul qadar subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.